وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة في الله، إننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا مسلمين، وهذه هي الهداية الكبرى، ونحمده جل في علاه أن جعلنا للسنة متبعين، وهذه هي الهداية التامة. فإن العبد المؤمن الذي يدعو ربه آناء الليل وأطراف النهار قائلا اهدنا الصراط المستقيم، إنما هو يريد أن يحصل هدايتين. أما الأولى فهي الهداية إلى الصراط وهو الإسلام، وأما الثانية فهي الهداية في الصراط وهو السنة. من أجل ذلك كان الإمام المبجل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يكثر أن يقول الحمد لله على الإسلام والسنة، حتى إنه رحمه الله سمع رجلا يقول الحمد لله على الإسلام قلنا. أيها الإخوة في الله، kita memuji Allah yang telah menjadikan kita sebagai seorang Muslim, di mana ini merupakan hidayah Allah yang amat agung. Dan kita memuji Allah yang juga menjadikan diri-diri kita untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah yang menjadikan nikmat ini menjadi sempurna. Seorang hamba yang mukmin yang senantiasa bermunajat kepada Rabbnya di setiap pagi dan malam, seraya berdoa, berikanlah kami petunjuk meniti jalan yang lurus. Sesungguhnya yang ingin diraihnya adalah dua hidayah. Yang pertama adalah hidayah menuju sirat, yaitu Islam. Adapun yang kedua adalah hidayah di dalam sirat, yaitu sunnah. Oleh karena itulah, Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal sering berucap, segala puji bagi Allah yang menjadikan kita di atas Islam dan sunnah. Ketika beliau mendengar seseorang berkata, segala puji bagi Allah yang menjadikan kita di atas Islam, maka beliau berkata, katakan juga dan di atas sunnah. Wa yakmulu hadzal fadlul ilahi wa tatimmu hadzihil minnatur rabbaniyah alaina nahnul muslimin almuttabi'in lis-sunnati insyaallah bi an yakuna lana ilmun yuqarribuna ila Allah wa ma'rifatun tudnina min rahmatihi wa fiqhun yu'arrifuna ahkam asy-syara' wa yuballighuna madarik al-kitab was-sunnah wa hadzal 'ilm له في الشرع فضله وله في الدين مكانته وله بين أهل العلم منزلته ولا يتم له هذا الفضل ولا تلك المكانة ولا هاتيك المنزلة إلا بالعمل الذي هو لبه ولبابه وأسه وأساسه وقاعدته وبابه فمن كان له علم لم يرث به عملا ولم يقم به فعلا فإن علمه وبال عليه يزداد به سوءا ويضل به صراطا ويكون له مثل السوء كمثل ما قال الله جل في علاه حاكيا عن اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثل الذين حملوا التوراة بالعلم ثم لم يحملوها بالعمل كمثل الحمار يحمل أسفارا فمن كان حاله كحالهم فإن مصيره كمصيرهم ومآله كمآلهم ومثله كمثلهم أعاذنا الله وإياكم. Untuk menyempurnakan nikmat yang Allah anugerahkan ini, maka wajib bagi kita kaum muslimin yang mengikuti sunnah Rasulullah insyaAllah untuk memiliki ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Pengetahuan tentang agama ini yang mendekatkan kita dengan rahmatnya. Fikih yang mengajarkan kepada kita tentang hukum-hukum syariat agama ini. Yang menghantarkan kita kepada pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka ilmu agama adalah ilmu yang memiliki keutamaan dalam syariat ini. Kedudukan yang tinggi dalam agama ini dan kemuliaan di antara ahli ilmu. Namun keutamaan kedudukan yang tinggi dan kemuliaan ini tidak akan terwujud kecuali dengan amal perbuatan yang merupakan inti dan asasnya, pondasi dan pintu-pintunya. Maka barang siapa yang memiliki ilmu tanpa diikuti dengan amal, sementara perilakunya bertentangan dengan ilmunya, maka ilmu itu menjadi bencana baginya yang menambah keburukan bagi dirinya, menyesatkan jalannya, dan dijadikan perumpamaan yang buruk bagi dirinya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan orang-orang Yahudi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارًا. Permisalan orang-orang yang diberikan kepada mereka Taurat, kemudian tidak mau mengamalkannya, seperti keledai-keledai yang membawa buku-buku besar. Maka barang siapa yang keadaannya seperti mereka, yaitu orang-orang Yahudi, maka perjalanan mereka sama halnya dengan perjalanan orang-orang Yahudi. Tempat akhir kembali mereka sama halnya dengan tempat kembali orang-orang Yahudi, dan perumpamaan buruk bagi mereka sebagaimana yang Allah tetapkan atas orang-orang Yahudi tadi. Wal fadailu al-waridatu fil kitab was sunnah fi bayan fadl al-ilm wa sharaf ahlih kathiratun jiddan. أقتبس منها في هذا اللقاء شيئا يسيرا. أما أول ذلك فقول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهذه أيها الإخوة آية من كتاب الله يستشهد فيها الله تبارك وتعالى على أعظم مشهود وهو التوحيد بأعظم شهود وهم ثلاثة. أما أولهم فهو الله جل في علاه، وثانيهم هم الملائكة أمناء الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأما ثالثهم فهم أهل العلم. وما ذاك إلا لفضل العلم وبيان منزلته وعظيم درجته وكبير مكانته. فالله عز وجل وهو رب الأرباب ومالك يوم الدين وخالق السماوات والأراضين ومن فيهن أجمعين يصطفي من بين أولئك كلهم فقط أهل العلم، يصطفيهم على أعظم ما يستشهد به عليه وهو توحيد الله، التوحيد الذي لم يخلق الله الخلق إلا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه آية من كتاب الله تبين ما للعلم من منزلة بما لأهله من مكانة. Di antara keutamaan yang terdapat dalam Al-Kitab dan As-Sunnah yang menjelaskan keutamaan serta kemuliaan ilmu dan ahlinya begitu banyak. Cukuplah dalam pertemuan ini saya sebutkan sebagiannya. Yang pertama adalah firman Allah. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi, malaikatnya bersaksi, demikian pula ahli ilmu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia, kecuali Allah. Ini adalah suatu ayat dalam Al-Quran. di mana Allah menjadikan atau meminta persaksian terhadap perkara yang agung, yaitu tauhid, kepada tiga saksi yang agung. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah para malaikat, makhluk Allah yang tidak pernah menyelisih perintah dan senantiasa perintahnya dilakukan oleh mereka. Dan yang terakhir yaitu para ulama. Mereka semua dijadikan saksi oleh Allah dengan sebab keutamaan ilmu, kemuliaan dan keagungannya. Allah yang maha mengatur semua urusan. Dialah Raja pada hari pembalasan yang menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Dia memilih di antara semua makhluk yang diciptakannya itu hanyalah para ulama saja. Allah memilih mereka untuk menjadi saksi terhadap sebuah perkara yang sangat agung, yaitu Tauhidullah. Di mana karena Tauhidullah, Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini adalah ayat yang termaktub dalam kitabullah yang menjelaskan keutamaan ilmu dan kemuliaan ahli ilmu. وَكَذَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ يرفع الله يرفعهم في الدنيا ويرفعهم في الآخرة. يرفعهم في الدنيا بأن يكونوا معلمين للناس، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، فأي شرف أعظم وأي رفعة أكبر في مثل هذا المقام. ويرفعهم في الآخرة بأن يكونوا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء. فإذ الأمر كذلك، فإن هذه الرفعة الطيبة وهذه الرفعة المباركة إنما تنال من نال من العلم قدرا ينيله هذا الفضل وهذا الخير وهذا البر الذي يكون به عبدا ربانيا كما يريد الله تبارك وتعالى. الله juga berfirman يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah akan mengangkat derajat mereka, para ahli ilmu, baik di dunia maupun di akhirat. Allah mengangkat derajat mereka di dunia dengan menjadikan mereka muallimin, yang memberikan bimbingan dan pengajaran untuk manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس خيرا. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kemuliaan apakah selain ini yang lebih besar? Dan keutamaan apakah yang lebih tinggi dari ini? Adapun di akhirat, Allah mengangkat derajat mereka dengan dimasukkan ke dalam surga bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang salihin. Merekalah sebaik-baik teman, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ulama warasatul anbiya." Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Apabila demikian halnya, maka kedudukan dan manzilah yang baik dan berkah ini hanyalah dapat diperoleh oleh orang yang memiliki ilmu yang akan menghantarkannya kepada keutamaan ilmu itu. Kebaikan ini akan menjadikan seorang hamba menjadi hamba yang rabbani sebagaimana Allah inginkan dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Limithli hadzal farq wa bimithli hadzal bayan kana an-nasu kulluhum bihajatin ila al-'ilm. وكان من قل علمه منهم بحاجة إلى أن يكون لصيقا بأهل العلم، حريصا عليهم، راغبا بهم، سائلا إياهم، حتى لو كان هذا الإنسان ذا مكانة في الدنيا وذا جاه وذا منصب، فإنه يكون في حاجة للعلم ولأهل العلم. حتى قال بعض الحكام بعض السلاطين وقد رأى مجالس العلم تغص بالطلاب بين يدي العلماء، فماذا قال؟ قال هذا العلم يرفع المملوك إلى درجة الملوك، يرفع المملوك أي العبد الخادم الرقيق إلى درجة الملوك. ولعله من أجل هذا قال الله أو قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليرفع بهذا القرآن وفي رواية بهذا العلم أقواما ويخفض به آخرين، إن الله ليرفع بهذا العلم أقواما ويخفض به آخرين، يرفعهم من غير نسب لهم ومن غير عزة فيهم ومن غير جاه يتقوون به، فإذا بهم يرتفعون بالعلم ويعلون بالفقه ويخفضهم ولو كانوا أعز الناس نسبا وأكبرهم حسبا وأعظمهم جاها ولم يكونوا على علم وعلى بينة، فإنهم سيكونون على سفل وانخفاض وذل بقدر ما فيهم من قلة العلم أو الجهل. Dari penjelasan ini, maka sesungguhnya manusia sangat berhajat kepada ilmu. Dan barang siapa yang dangkal keilmuannya, maka sesungguhnya dia sangat berhajat kepada para ulama yang kokoh dan kuat keilmuannya, bersemangat untuk mendatanginya dan mencintainya, betapapun orang tersebut memiliki kelebihan dalam hal keduniaan, memiliki harta dan kedudukan, maka tetap dia sangat butuh dan berhajat sekali dengan ilmu dan para ahli ilmu. Sampai berkata sebagian penguasa, di mana mereka melihat majelis-majelis ilmu yang penuh sesak dengan para penuntut ilmu di hadapan para ulama, para penguasa itu berkata, dengan ilmu seorang budak hina akan meraih derajat kemuliaan raja. Dengan ilmu seorang budak hina akan meraih derajat kemuliaan raja. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna allaha yarfa'u bihadhal Qur'an aqwaman wa yada'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini suatu kaum dan menghinakannya yang lainnya. Allah mengangkat hamba-hambanya yang tidak memiliki nasab yang mulia dan tidak memiliki keutamaan di dunia. Lalu Allah mengangkatnya dengan sebab ilmu. Sebaliknya, Allah merendahkan dari kalangan hamba-hambanya yang lain yang tidak memiliki ilmu dan bayyinah, walaupun dia memiliki nasab yang paling mulia, kedudukan yang paling agung di dunia. Mereka menjadi kecil dan hina sebesar dengan kadar kejahilan dan sedikitnya ilmu yang ada pada mereka. Wali bayani makanati hadhihi al-mufaraqah bain ahli al-ilm wa ahli al-jahl ولبيان حاجة من ليس بعالم إلى العلماء، قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا الأمر من الله واجب ولازم، وليس الأمر مجرد نافلة أو رغبة تنتاب الإنسان وترد قلبه، له أن يفعلها وينفذها وله أن يتركها أو يجتنبها، لا، إن الأمر جد وهو فرض لازم، فلا بد لمن جهل شيئا أن يسعى إلى فعله أو على الأقل أن يسعى إلى السؤال. هنا ترد القصة الصحيحة المروية في السنن أن النبي أو أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا في سفر وقد كانوا في غزاة، فأصيب واحد منهم بجراحة في رأسه لما حيث شج رأسه، فإذا بالقوم ينامون فأصابت هذا الجريح جنابة. فلما استيقظ للصباح أراد الصلاة فأخبر إخوانه وأصحابه أن عليه جنابة، فقالوا له تغتسل، فأمروه بالاغتسال فاغتسل، فإذا بجرحه يعظم عليه ويشتد عليه حتى يهلك ويموت. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك دعا عليهم وقال قتلوه قتلهم الله، أما لو سألوا لعلموا، فإنما شفاء العين أي الجهل السؤال، تماما كمثل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالسؤال ليس نفلا أو مستحبا أو عائدا إلى الرغبة والمحبة، وإنما هو عائد إلى الحتم والتوكيد والوجوب والفرض الذي يأثم تاركه ويكون عاصيا مجتنبه والمبتعد عنه. ولمثل هذه المفارقة أيضا وبمثلها قال الله تعالى وما أعظمه من كلام، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستويان مثلا؟ لا والله. وهذه المنزلة إنما تعظم الله في قلوب أصحابها، فكلما كان الإنسان أعلم بالله كلما كان أكثر خشية له وأعظم إجلالا له وأشد هيبة منه وأبعد عن معصيته وأقرب إلى طاعته، كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. Untuk menerangkan perbedaan antara ahli ilmu dan orang-orang yang jahil, dan untuk menjelaskan betapa butuhnya orang-orang yang tidak memiliki ilmu kepada para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ An-Nahl 43. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu, ahlu dzikr, jika kamu tidak mengetahui. Perintah ini langsung datang dari Allah yang merupakan perkara yang wajib, bukan perintah yang sifatnya sunnah. Bila suka dia lakukan dan bila enggan dia tinggalkan, bukan ini. Ini merupakan perintah yang lazim dan wajib. Oleh sebab itu bagi seseorang yang tidak mengetahui suatu perkara, wajib baginya untuk berusaha mengetahuinya atau minimal dia bertanya kepada para ulama. Ada sebuah kisah dari asar yang sahih dalam kitab Sunan bahwa sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam safar untuk berperang, dan ada salah seorang di antara mereka yang terluka kepalanya karena tertimpa batu. Tatkala dia tertidur lalu mimpi yang mengharuskan untuk mandi janabah, ketika bangun harus menunaikan salat subuh, sementara dia terkena batu tersebut dan bocor kepalanya, dia pun bertanya kepada para sahabat lainnya, apakah dirinya memiliki uzur untuk tidak mandi? Maka para sahabat, sebagian sahabat berkata, kami melihat tidak ada uzur atas dirimu, sedangkan engkau mampu untuk mandi. Maka orang itu pun mandi, sehingga bertambah parah luka di kepalanya yang akhirnya membuat dia mati. Tatkala mereka bertemu Rasulullah SAW, mereka mengabari tentang kejadian tersebut. Lalu beliau marah, seraya bersabda, qataluhu qatalahumullah. Ya sungguh dia telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Kenapa mereka tidak bertanya kalau dia tidak mengetahui? Bukankah obat daripada penyakit kebodohan adalah bertanya? Makanya ini sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikr, ahli ilmu, ahli Al-Qur'an dan Sunnah kalau kalian tidak mengetahuinya. Maka bertanya tentang perkara-perkara yang tidak diketahui bukan sebatas karena dianjurkan atau sesuatu yang sifatnya mustahab atau sunnah sesuai dengan keinginan hati saja, bukan. Bahkan bertanya dalam hal-hal yang kita yang tidak kita ketahui sangat ditekankan dan wajib untuk dilakukan yang apabila ditinggalkan maka dia berdosa. Perbedaan selanjutnya antara ilmu dan orang-orang jahil adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan keagungan ilmu dan ahlinya. Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Innama yatadhakkaru ulul albab." Katakan, apakah sama orang antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya yang ingat itu hanya diberikan oleh Allah orang. Sesungguhnya yang ingat itu hanyalah orang-orang yang mempunyai pemikiran. Kedudukan yang agung ini hanya Allah ilhamkan ke dalam hati hamba-hambanya. Semakin besar pengetahuan seorang hamba kepada Allah, maka akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah, dan semakin besar pula pengagungannya kepada Allah, sehingga membuatnya semakin jauh dari berbuat maksiat kepada Allah, dan menuntunnya untuk senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ketaatan. Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya di antara hamba-hambanya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. ثم إن الآيات التي فيها أيضا فضل العلم ومكانة أهله على طريقة الاستنباط والنظر كثيرة أيضا، ولكننا نكتفي بما ذكرنا مشيرين إلى شيء مما ورد من ذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى نطبق علما وعملا التلازم الواجب وجوده بين الكتاب والسنة، بحيث يكون الكتاب والسنة صنوين لا يفترقان ووجهين لا ينفصلان. والأدلة من السنة على فضل العلم وأهله أيضا كثيرة وكثيرة جدا. أبتدئ فيها بحديث معروف مشهور، وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث أيها الإخوة فيه دليل على فضل العلم، كما أن فيه دليلا على وجوب الإخلاص. فيه دليل على وجوب الإخلاص بأن يكون طلب المسلم العلم فضلا عن قيامه بأي عمل والتزامه بأي فعل، أن يكون ذلك كله مبتغاه فيه وجه الله، لا يريد جزاء من أحد ولا ذكرا ولا شكرا ولا مكانة ولا منزلة، فمن فعل فالنار النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعلموا العلم لتماروا به السفهاء، أو تجاروا به العلماء، أو تلفتوا إليكم به أنظار الناس، أو تتصدروا في المجالس، فمن فعل فالنار النار، فمن فعل فالنار النار. وأما فضل العلم في هذا الحديث فهو مبني على اشتراط النية في كل عمل. إنما الأعمال بالنيات، فكل عمل تعمله وكل عبادة تقوم بها يجب أن تسبقها نية، وهذه النية هل هي مبنية على علم أم قائمة على جهل؟ فالواضح البين والظاهر الأكيد أن النية لا تكون نية صحيحة لصاحبها قبل أن يعلم حكم الله فيها، وقبل أن يعرف وجه الصواب بها حتى يكون له أصل. Ayat-ayat lain yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan kedudukannya diambil atau difahami melalui jalan istimbat dan nazar, hasil kesimpulan, hasil penelitian, juga sangat banyak. Akan tetapi cukuplah ayat-ayat di atas memberikan penjelasan yang gamblang dari apa yang telah kita sebutkan dan dari penjelasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan ilmu, sehingga kita berusaha mempraktikkan antara ilmu dan amal. Ada tiga hal yang wajib ada antara kitab dan sunnah, di mana kitab dan sunnah adalah dua perkara yang berjalan seberiringan tidak berbeda, memiliki kesamaan sisi tidak berbeda. Demikian juga apa yang terdapat dalam sunnah sahihah terkait tentang keutamaan ilmu dan ahlinya juga sangat banyak. Di antaranya hadis Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama al-a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawaa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya amalan itu dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya masing-masing. Dalam hadis ini, ikhwah fillah, terdapat dalil tentang keutamaan ilmu, sebagaimana dalam hadis ini juga terdapat dalil tentang wajibnya ikhlas, di mana seseorang muslim dalam mencari ilmu dan dalam pengamalan serta iltizamnya dalam amal tidak lain karena mengharapkan wajah Allah. Dia tidak mengharapkan balasan sedikit pun dari orang lain, tidak ingin disebut namanya, tidak pula menginginkan ucapan terima kasih dan kedudukan yang ingin diraihnya. Barang siapa yang mengharapkan itu semua, maka sesungguhnya neraka itu panas baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'allamul ilma litumaru bihi sufaha aw litujaru bihi ulama aw tulaffitu ilaikum anzaran nas aw tatasaddar fil majalis faman fa'ala dzalika fannaru annar." Jangan kalian menuntut ilmu untuk menjidal orang-orang bodoh atau menyaingi para ulama, atau agar orang-orang bisa melihat kalian dengan penuh kehormatan, atau kalian bisa duduk di depan di majelis-majelis. Barang siapa yang melakukan itu, maka nerakalah tempat tinggalnya. Adapun keutamaan ilmu, dalam hadis ini dibangun dari prasyarat niat dalam setiap amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Maka setiap amal yang engkau lakukan dan setiap ibadah yang engkau tegakkan wajib didahului oleh niat. Maka niat yang engkau lakukan ini adalah dibangun di atas dasar ilmu ataukah dilandaskan oleh kejahilan? Oleh sebab itulah niat menjadi sah dan benar apabila engkau mengetahui hukum perbuatan suatu ibadah yang sedang engkau lakukan dan mengetahui cara yang benar dalam melakukan niat tersebut. أعني من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الواردة في باب فضل العلم قوله صلوات الله وسلامه عليه: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكلمة مسلم في اللغة والشرع تعني الذكر والأنثى، فطلب العلم حتم لازم وفرض واجب على كل مسلم كان صغيرا أم كبيرا، رجلا أم امرأة، ذكرا أم أنثى، مثقفا قارئا أو أميا جاهلا، فطلب العلم عليه واجب، وكل على حسبه وكل على قدره، وكل على وسعه فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالذي لا يحسن القراءة أو الكتابة إنما يسأل، فإن الواحد منا يسأل في شؤون دنياه عن جليلها وحقيرها وعن صغيرها وكبيرها، فمن باب أولى أن يكون سؤاله في دينه مما يفيده في أخراه أهم وأهم، حتى يكون قائما بالعبادة على وجهها الحق وبطريقها الأحق الذي به يتقرب إلى الله وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian hadis lain yang menerangkan tentang keutamaan ilmu adalah yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kata muslim secara bahasa dan syar'i yang dimaksud adalah laki-laki dan wanita. Maka dari hadis ini, menuntut ilmu merupakan perkara yang wajib atas setiap muslim, baik yang kecil maupun yang tua, laki-laki atau wanita, yang mempunyai wawasan ataupun seseorang yang buta huruf lagi jahil. Maka menuntut ilmu bagi mereka suatu kewajiban, namun setiap individu berusaha mencari ilmu sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan keluasannya. Karena Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Seseorang yang tidak bisa membaca atau menulis, maka hendaknya dia bertanya. Sebagaimana salah seorang di antara kita berusaha untuk mencari tahu tentang perkara-perkara dunia, baik yang kecil atau yang besar, maka tentunya mencari tahu dan bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkara agama yang menuntun kepada kehidupan akhirat, tentu lebih utama dan penting untuk dirinya. Sehingga dia dapat beribadah dan bertaqarrub kepada Rabb-nya sesuai dengan cara yang benar yang diinginkan oleh syariat dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ilmu sababun li rahmatillah. Wal jahlu babun li ghadabihi wa sakhthihi bal wa la'natihi. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وموالاه وعالما أو متعلما. فرحمة الله عز وجل تشمل أهل العلم وطلاب العلم والراغبين في العلم، وسخطه وغضبه ولعنته يشمل ذلك كله، كل ما عداه من الجهل والبعد عن العلم واجتنابه والنأي منه. فالعلم سبب للخير في الدنيا والآخرة، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا في دنياه ورحمة في أخرى يفقهه في الدين وينله درجات العلماء العاملين ويوله منازل الفقهاء الفاهمين الذين يعلمون ما عند الله ويقومون بأمر الله ويكونون في ذلك كله على سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. Ilmu adalah salah satu penyebab datangnya rahmat Allah. Sebaliknya, kejahilan adalah salah satu sebab datangnya marah dan murka Allah, bahkan laknatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya mal'unah." Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa 'alimun aw muta'allimun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu terlaknat, dan terlaknat apa yang ada padanya kecuali zikir kepada Allah atau yang sejenis dengannya. Demikian pula orang yang berilmu atau orang yang belajar ilmu. Maka rahmat Allah meliputi orang-orang yang berilmu, para penuntut ilmu dan para pencinta ilmu. Sebaliknya kemurkaan Allah, kemarahannya dan laknatnya ditimpakan kepada orang-orang jahil, pada kejahilan dan orang-orang yang menjauhi ilmu. Ilmu adalah sebab tercurahnya kebaikan di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, Allah akan fahamkan ia dalam agamanya. Barang siapa yang Allah inginkan pada dirinya kebaikan di dunia dan rahmatnya di akhirat, maka Allah akan memahamkan padanya agamanya dan memberinya derajat ulama yang senantiasa mengamalkan ilmunya dan menjadikannya pada martabat fuqaha yang memahami hukum syariatnya, di mana mereka adalah orang-orang yang mengetahui apa yang ada pada sisi Allah, yang senantiasa menegakkan apa yang diperintahkan Allah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walilmu aydan ayuha al-ikhwatu fillah babun للخير في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلقد صح في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان أخوان أحدهما يتاجر يبيع ويشتري، والآخر يطلب العلم. فجاء الذي يتجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوه أخاه، يقول له: يا رسول الله، إن أخي يطلب العلم وأنا أتجر. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: لعلك ترزق به، أي لعله يكون سببا لرزقه وسعة مالك وكثرة حالك وما فيك من خير. وهو كذلك سبب في الخير الأخروي الذي يكون ختامه الجنة وما فيها من نعيم مقيم، والبعد من النار وما فيها من عذاب وجحيم. فلقد كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العباس عبد الله بن عباس ابن عمه وراوي سنته، أن قال له داعيا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لم يقل: اللهم ادخله الجنة ونجه من النار، لأنه قد يقول ذلك له ثم إذا به يتكل على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه دعا له بما يكون سببا في نيل رحمة الله ونيل رضا الله ودخول جنة الله والبعد عما فيه سخطه وعما يدخل به ناره وعما يوجب لعنته أعاذنا الله وإياكم. فدله على السبيل وأرشده إلى الطريق القويم. Ilmu itu juga merupakan pintu segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan di dunia adalah apa yang telah sahih di sunnah, di mana ada dua orang bersaudara yang satu penuntut ilmu, lalu datang ke majlis Rasulullah. Yang lain berdagang. Kemudian suatu waktu datanglah seseorang dari dua bersaudara ini, yaitu yang berdagang, kepada Nabi, mengadukan saudaranya yang menuntut ilmu. Wahai Rasulullah, saudaraku selalu pergi untuk menuntut ilmu, sedangkan aku pergi untuk berdagang. Maka Rasulullah SAW bersabda, La'allaka turzaku bihi. Barangkali Allah memberikan rezeki ya dengan dia oleh sebab dia. Maksudnya adalah semoga kepergian saudaramu untuk menuntut ilmu merupakan sebab turunnya rezeki Allah pada dirimu, merupakan penyebab banyaknya hartamu dan segala kebaikan yang kamu peroleh. Ilmu juga merupakan penyebab kebaikan di akhirat yang akhirnya adalah dan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Ilmu juga merupakan penyebab kebaikan di akhirat dan segala kebaikan yang ada di dalamnya, terhindarkan dari neraka dengan segala keburukan dan azab yang ada di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Abul Abbas, Abdullah bin Abbas, anak pamannya, dan periwayat sunnah-sunnahnya. Beliau berdoa, Allahumma faqqihhu fid din wa'allihmu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dirinya dalam agama dan ajarkan ilmu tafsir padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan, Ya Allah, masukkanlah ia ke dalam rahmatmu dan selamatkanlah dirinya dari siksa neraka. Karena hal ini akan menjadikan dirinya hanya bergantung kepada doa Nabi. Akan tetapi Rasulullah SAW mendoakan beliau kepada sesuatu yang menjadi penyebab diraihnya rahmat Allah, keriduan Allah, dan penyebab terjauhkannya dari hal-hal yang mendatangkan kemurkaan dan laknat Allah atau masuk ke dalam neraka. Rasulullah SAW memberikannya petunjuk bimbingan kepadanya, kepada jalan dan arah yang lurus. Hada yuharikhutu fillah. نذر قليل وكم يسير مما ورد في الكتاب والسنة من فضل العلم وبيان منزلته وعظيم مكانة أهله سقته لكم مذكرا به نفسي أولا ومذكرا به إخواني ثانيا فإن الذكرى تنفع المؤمنين لعل الله سبحانه وتعالى يرزقنا بما سمعنا علما نافعا وعملا صالحا ليكون ذلك كله السبيل الموصلنا إلى جنته والمبعدنا عن ناره وعذابه وسخطه ولعنته أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا ممن يستمعون الحق ثم يتبعونه وأن يرزقنا وإياكم الثبات وحسن الختام إنه سميع مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Demikianlah ikhwah fillah, sedikit dari apa yang bisa disampaikan berkaitan dengan keutamaan ilmu, kemuliaan para ahli ilmu atau ulama yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah sahihah sebagai zikir atau peringatan untuk mengingatkan diri saya yang pertama, kemudian ikhwah fillah, karena sesungguhnya Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Semoga Allah memberikan rezekinya kepada kita dari apa yang kita dengar berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih, yang mana dengan dua perkara ini akan menghantarkan kita kepada surga Allah dan menjauhkan kita dari neraka-Nya, azab dan serta laknat-Nya. Aku memohon kepada Allah untuk diriku dan kita semua ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih, dan memasukkan kita ke dalam sebagian orang-orang yang mudah untuk menerima kebenaran, kemudian mengikutinya, dan memberikan kita keistiqomahan dan akhir yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan doa.